Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Alfiyah Ibn Malik. Fas Lau. Pasal tentang Lau. Qala rahimahullah, Lau harfu syartin fi mudiyin wa yakil ila'uha mustaqbalan lakin kubil. Lau adalah huruf syarat jika memiliki arti madi, jarang sekali lau tampil dengan arti akan datang, akan tetapi penampilan tersebut bisa diterima. Wahya fil ikhtisasi bil fi'li ka'in lakinna lau anna biha kotak karin. Lau yang termasuk huruf syarat khusus masuk pada fi'il seperti in. Akan tetapi lau bisa beriringan dengan anna, dan itu bersifat kadang-kadang. Wa in mudhari'un talaha surifa ila al-mudhi nakhulau yafi kafa. Jika lau masuk pada fi'il mudhari, maka maknanya harus berubah menjadi madhi. Contoh lau yafi kafa. Nah, pembahasan kita tentang lau nah, lau sab'atu anwa'in. Al-awwal litamanni, bimakna laita. Nahu Lau ta'tina fatuhaddisana, lau ta'tina fatuhaddisana. Wa minhu qawluhu ta'ala, walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min indillahi khair. Yang pertama yang harus kita ketahui bahwasanya lau itu ada 7 macam. Yang pertama disebut dengan at-tamanni atau ditamani, memiliki makna seperti laita. Contoh, lau ta'tina, andai engkau datang kepada kami, satu hadisana yang menyebabkan engkau bisa cerita-cerita sama kami, termasuk yang dianggap lau ditamani ialah yang ada dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walau annahum amanu wattaqau lamathubatun min indillah khair lau kanu ya'lamun. Al-Baqarah ayat 103. Ats-tsani harfu a'dhin, harfu a'dhin al-idhad. Bimakna halah nahwu lau tazuruna, lau tazuruna, fanukrimaka. Lau tazuruna fanukrimaka. Yang kedua, lau dianggap sebagai huruf Arab, yaitu mengandung arti hala. Tawaran ya, untuk melakukan sesuatu. Contoh, lau tazuruna fanukrimaka. Apa tidak sebaiknya engkau mengunjungi kami sehingga kami bisa memuliakanmu? Tuhallah. Atsalis harfu tahdhibin. Harfu tahdhibin. Nahu lau ta'mur fatuta'a. Lau ta'mur fatuta'a. Yang ketiga disebut dengan huruf tahdid. Contoh, lau ta'mur fatuta'a. Artinya, mengapa bukan engkau yang memerintah sehingga engkau ditaati? Rabi, litaklil, litaklili. Nahu iltamis walau khataman min hadidin. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi yang keempat memiliki makna at-taklil, menunjukkan sesuatu yang sedikit. Contoh, iltamis carilah. Walaupun sekedar taklil cincin dari besi. Al-Khamis, makna yang kelima. Antakuna masdariyatan, bimanzilati an, illa annaha la tansibu, wa akthar wuqu'i hadhihi, wa akthar wuqu'i hadhihi ba'da wadda au yawaddu. Nahu qawli ta'ala waddu law takfuruna kama kafaru, waddu law takfuruna kama kafaru. An-Nisa ayat 89. Wa qawlihi ta'ala ya waddul mujrimu law yahtadi min adabi yawmi idzin bibani. Ya waddul mujrimu law yahtadi min adabi yawma idin bibani. Al-Ma'arij ayat 11. Yang kelima, lau termasuk masdariyah, itu huruf masdariyah. Sekelas dengan an, hanya saja lau tidak menasabkan fi'il mudhari. Kalau an kan menasabkan, kalau lau enggak menasabkan. Dan kebanyakan lau masdariyah ini terletak setelah lafad wadda atau ya waddu. Seperti contoh firman Allah Ta'ala, waddu lau takfuruna kama kafaru. Nah, lau di sini masdariyah, terletak setelah waddu. Contoh yang kedua juga firman Allah Ta'ala, ya waddul mujrimu lau yahtadi min adabi yaumi idin bibani. Lau yahtadi, launya masdariyah, terletak setelah ya waddu. As-sadis, antakuna harfa syartin fil mustaqbal. Antakuna harfa syartin fil mustaqbal. Kain. Illa annaha la tajzimu. Illa annaha la tajzimu. Nahwu qawli ta'ala wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan bi'afa khawfu 'alayhim wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan bi'afa khafu 'alaihim. An-Nisa ayat 9. Yang keenam, law adalah huruf syarat untuk sesuatu yang akan datang. Jadi law huruf syarat ini fil mustaqbal menunjukkan makna akan datang. Seperti in. Jadi walaupun yang dimasukinya itu fi'il madi, maka maknanya akan datang. Sekelas dengan in. Hanya saja, law yang termasuk huruf syarat semacam ini, tidak menjazmkan fi'il yang dimasukinya. Contoh firman Allah Ta'ala, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim durriyatan di'afa khawfu 'alaihim. Law taraku di sini, intaraku maknanya. As-sabi' al-imtina'iyah. ay harfu imtina'in limtina'in. Disebut huruf imtina'iyah, yakni huruf imtina limtina, wal makna maknanya ialah imtina'ul jawabi limtina isyarti. Wa yakunu jawabuhu fi'lan madhiyan. Murtabatan billah. Nahwu law darasta jayidan, law darasta jayidan lafuzta, lafuzta pakai za, lafuzta fil imtihan. Yang ketujuh, lau ini disebut dengan huruf imtina'iyah, yakni huruf imtina limtina. Maknanya ialah imtina'ul jawab limtina isyarat. Jawab syarat tidak terwujud jika syaratnya tidak terwujud. Ya, jawab syarat tidak akan terwujud jika syaratnya tidak terwujud. Kalau jawab syaratnya, kalau fiil syaratnya terwujud, maka jawab syaratnya terwujud, gitu ya. Nah, bahasanya gitu. Jawab syarat tidak akan terwujud jika syaratnya tidak terwujud. Nah, jawab syaratnya berupa fiil madhi dan diikat dengan lam. Contoh, lau darasta jayidan, kalau kamu mau belajar dengan baik, lafuzta fil imtihan, kamu pasti akan lulus ujian. Nah, lulus ujian itu tidak akan terwujud jika syaratnya tidak terwujud. Berarti kalau enggak belajar dengan baik, ya enggak akan lulus ujian, gitu ya. Nah, namanya imtina limtina. Nah, kalau syaratnya terwujud, kalau belajar dengan baik, maka jawabnya akan terwujud bidillah. Nah, baik. Tanbihat. Tanbihul awal, lau asyartiyah. La yaliha ghaliban illa madin makna. Waqad yaqa'u ba'daha ma huwa mustaqbalul makna. Fal-awwal nahu qawlika law qama zaidun lakumtu. Wasani nahu qawli ta'ala wal yakhsal ladina law taraku min khalfihim durriyatan di'afa khawfu alaihim. An-Nisa ayat 9. Qal yakhsal ladina law taraku min khalfihim durriyatan di'afa khawfu alaihim. Wadhalika qawluhu law harfu syartin fi mudiyin wa yakil ila uha mustaqbalan lakin kubil. Law harfu syartin fi mudiyin wa yakil ila uha mustaqbalan lakin kubil. Lau yang termasuk huruf syarat itu lau yang harfu syartin fil mustaqbal kain atau yang imtina'iyah. Nah itu dua macam makna lau yang termasuk huruf syarat tadi ya. Seringkali setelahnya adalah fil madhi secara makna. Tapi terkadang setelah lau tadi secara makna artinya apa? Mustaqbal. Yang pertama contohnya lau qama zaidun lakumtu. Kalau Zaid berdiri, aku akan berdiri. Di secara makna madhi. Jadi kalau seandainya kemarin Zaid berdiri, aku juga akan berdiri. Nah, lau kemudian koma, koma di sini secara makna madhi. Yang kedua, yakni secara makna artinya mustaqbal, tapi lafadznya fi'il madhi. Seperti contoh firman Allah Taala, wal yakhsal ladina lau taraku min khalfihim dzurriyatan dhi'afa khaufu 'alaihim. Lau taraku. Maknanya intaraku. maknanya mustaqbal, ya. Hendaknya orang-orang yang nantinya meninggalkan generasi khawatir generasinya itu lemah. Jadi kekhawatiran yang akan datang, nah, ya. Ini jarang. Seringkali makna fi'il madinya itu memang madi juga secara makna, bukan mustaqbal secara makna. Itu yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Malik, lau harfu syartin fi mudiyin wa yaqil ila'uha mustaqbalan lakin kubil, tapi bisa diterima. At-tanbih ats-tsani, lau asyartiyah, tahtashu bil fi'li, di lau yang termasuk huruf syarat khusus masuk pada fi'il. Fala tadkhulu alal ismi, tidak masuk pada isim. Kama anna in asyartiyah kadalik. Kama anna in asyartiyah kadalik. Sebagaimana in syarat juga demikian. Hanya masuk pada fi'il, tidak masuk pada isim. Baik. At-tanbihu ats-tsalits, qad tadkhulu lau asyartiyah ala anna wasmiha wa khabariha. Nahu lau anna zaidan qa'im lakumtu. Terkadang lau masuk pada susunan anna isim dan khobarnya. Lau syarat. Contoh, lau anna zaidan qa'imun lakuntu. Wabihi qala Ibnu Malik. Wahuwa qawluhu wahya fi'li ikhtisasi bil fi'li ka'in lakinna law anna biha qatak karin At-tanbihu Arabi. Nah. In waqa'a ba'da law asyartiyah mudhari'un in waqa'a ba'da law asyartiyah mudhari'un fa innaha taqlubu ma'naha ila al-mudhi nahwu law yafi kafa ay law wafa وَذَلِكَ قَوْلُهُ وَإِنْ مُضَارِئٌ تَلَهَا سُرِفَا إِلَى الْمُدِيِّ نَخُ لَوْ يَفِي كَفَا jika setelah law syartiyah berbentuk fi'il mudhari maka law syartiyah ini bisa menyebabkan makna fi'il mudhari tadi berubah menjadi makna madhi. Contoh law yafi kafa itu maknanya sama dengan law wafa, ya. Jadi yafi fi'il mudhari tapi maknanya wafa. Ini yang dimaksud dengan dapat Ibnu Malik wa in mudhari'un talaha surifa ilal mudhi nahu law yafi kafa. Nah, at-tanbihu al-khamis la budda li law asyartiyah min jawabin la budda Bilau asyartiyah min jawabin. Wa jawabuha imma fi'lun madhin au mudhari'un mafiyun bilam. Wa jawabuha imma fi'lun madhin au mudhari'un mafiyun bilam. Wa idza kana jawabuha musbatan, wa idza kana jawabuha musbatan, fal aktsaru iqtiranuhu billam. Nahwu law qama zaidun la qama amran. Wa yajuzu hadfuha fataqul law qama zaidun qama amran. Wa in kana manfiyan bilam, wa in kana manfiyan bilam lam tashabha, lam tashabha allam. Fataqulu law qama zaidun lam yakum amran. Law qama zaidun lam yakum amran. Wa in nufiya bima, fal akthar tajarruduhu minal lam, fal akthar tajarruduhu minal lam. Wa in nufiya bima fal aktsar tajurdu min lam. Nahu law qama zaidun ma qama amran. Law qama zaidun ma qama amran. wayajuzu iqtiranuhu biha. Wayajuzu iqtiranuhu biha. Nahu lau qama Zaidun lama qama amran. Lau asyartiyah harus memiliki jawab, dan jawabannya ada yang berbentuk fi'il madhi, ada yang berbentuk fi'il mudhari yang dinafikan dengan lam. Jadi kalau fi'il mudhari yang dinafikan dengan lam, ya. Nah, sisanya berupa fi'il madhi. Jika jawab lau syartiyah musbat, itu tidak ada nafinya, maka kebanyakan jawab syarat tadi dikasih lam. Contoh laukan lau qama Zaidun laqama amran. Nah, qama amran itu kan musbat, enggak ada nafinya, maka kebanyakan pakai lam, laqoma amran. Tapi boleh juga enggak pakai lam, lauqoma Zaidun qoma amran. Jika jawab lau mafi dengan lam, berarti fi'il mudhari ya, maka enggak boleh dikasih lam. Dimanfi dengan lam, lam yang menjazmkan, tidak boleh di iringi dengan huruf lam. Lau qama Zaidun lam yakum amran, enggak boleh la lam yakum amran. Tapi kalau jawab syaratnya itu dinafikan dengan ma, berarti fi'il madhi yang mamfi ya, kebanyakan enggak pakai lam, enggak pakai huruf lam. Lau qama Zaid ma qama amran. Tapi boleh juga dikasih huruf lam, lau qama Zaid lama qama amran. Wallahu ta'ala al-bissawab. Ini pembahasan tentang lau. Selanjutnya qala Ibnu Malik rahimahullah, amma walaula walauma. Amma walaula walauma. Qala rahimahullah, amma kamahma yakumin syai'in wafa ditilwi tilwiha wujuban ulifa. Amma seperti mahma, atau amma seperti mahma yakumin syekh, maka apa yang mengiringi mahma juga wajib mengiringi amma. Ya. Jadi fa yang biasa mengiringi mahma juga wajib mengiringi amma. Wa hadfu dhil fa qalla fi nathrin idza lam yaku qaulun ma'aha qad nubida. Jarang fa dibuang dalam kalam biasa. Naam. Selama ucapan tersebut kutnubida dicampakkan. Laula walau ma yalzamani libtida idamtinaan biwujudin akoda. Laula dan lauma harus di permulaan. Juga ada yang lain, maka tidak boleh. Wa bihi mat tahbidu wa halla alla ala wa awliyan hal fi'la. Laula dan lauma khususkan dengan makna tahbid, yakni halla alla ala, dan setelahnya ialah fi'il. Wa qad yali hasmun bi fi'lin mudmari ulliqa au bi dhahirin mu'akhkhari. Tapi terkadang diiringi dengan isim dengan fi'il yang dibuang sebagai takliknya atau ditampakkan tapi diakhirkan. Naam. Pembahasan tentang amma walaula walauma fihi masail. Al-mas'alatul ula amma ya harfu syartin wa taukidin daiman wa tafsilin ghaliban. Amma disebut huruf syarat dan taukid selalu. Nah, maksudnya huruf syarat dan menunjukkan arti taukid ini selalu. Wa tafsil ghaliban, dan juga disebut huruf tafsil pada kebanyakan penggunaan. Berarti kadang tidak dipakai untuk huruf tafsil. Wa tafsilin ghaliban. Ayat. Waqat la takunu litafsil. Kalau huruf syarat dan taukid, naam, itu sudah jelas, daim. Tapi kalau huruf tafsil, itu ghalib, kebanyakan. Waqat la takunu litafsil. Terkadang tidak menunjukkan arti tafsil. wayadulu ala syarti, wayadulu ala syarti maji'ul fa'i ba'daha. Nahwu qawli ta'ala fa'ammal ladina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim amma menunjukkan huruf syarat jika setelahnya ada fa, jadi faul jawab atau faul jaza, ya. Jadi kalau setelah amma ada faul jaza atau faul jawab, maka disebut huruf syarat. Contoh firman Allah Ta'ala, fa'ammal ladhina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Ini Al-Baqarah ayat 26. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka mengetahui bahwa itu adalah kebenaran dari Rabb mereka. Fayak lamuna itu fa, faul jawab atau faul jaza. Maka amma di sini adalah huruf syarat. Wa yakunu harfa taukidin, kaqaulika amma zaidun fadahibun. Ay annahu la mahalata dhahibun. Wa yakunu harfa tafsilin, kaqaulika baik wa ayyakuna harfa tafsilin kaqauli ta'ala ganti bukan kaqaulika kaqaulihi ta'ala fa ammal yatima fala taqhar. Al-Duha ayat 9. Taib. Jadi amma dianggap huruf syarat dan taukid dan tafsil. Taukid daiman, kalau tafsil ghaliban. Menunjukkan huruf syarat kalau sesudahnya adalah fa'ul jawab. Fa'amal ladina amanu fayaklamun annahu al-haqqu min rabbihim. Dianggap huruf taukid. Contohnya ucapanmu amma zaidun fadahibun, itu maknanya annahu la mahalata dahib, adapun Zaid pasti pergi. Ya, taukid yakni annahu la mahalata dahib. Dianggap huruf tafsil seperti dalam ucapan firman Allah Ta'ala fa'amal yatima falatakhar, bukan rinciat fa'amal yatima falatakhar wa masailah falatanhar wa amat itu tafsil ya. Naam. Al-Duha ayat 9. Taib. Al-Mas'alatu Asaniyah. jawabu amma atau naam jawabu amma yajibu fihi alfa'u وقد جاء حذفها في الشعر كثيرا كقول الشاعر فأما القتال لا قتال لديكم amal kita lu la kita la ladaikum walakinna sayran fi iradin al mawaqibi walakinna sayran fi iradil mawaqibi وخذفت في النثر وخذفت في النثر ايضا بكثرة وبقلة فالكثرة inda hadfil qawli ma'aha ka qawlihi azza wa jalla كقوله عز وجل فأما الذين اسودت وجوههم فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم akafartum ba'da imanikum ay fa yuqalu lahum akafartum ba'da imanikum wal qalilu ma kana bi khilafihi, wal qalilu ma kana bi khilafihi. Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Ma balu rijalin. Yastarituna surutan, yastarituna surutan, laisat fi kitabillah, laisat fi kitabillah. Rawahul Bukhari. Wal aslu amma ba'du fama balu rijalin fa khudifatil fa'u. Baik. Jawabnya amma wajib diberi fa. Seperti dalam contoh-contoh tadi ya. Tapi ada jawabnya amma yang fa-nya dibuang. Kebanyakan dalam syair seperti ucapan penyair fa ammal qitalu la qitala ladaikum walakinna sayran fi iradil mawaqibi ay fala qitala ya. Fa ammal qitalu fala qitala, kebanyakan dalam syair faul jawab ma amma dibuang. Tapi fa'ul jawab juga dibuang dalam kalam biasa, dalam nazar. Ada yang sering dibuang, ada yang jarang. Kapan kebanyakan kapan kebanyakan jawabnya amma fa'nya dibuang? Ketika ada pembuangan ucapan yang harusnya disertakan. Seperti dalam firman Allah Azza wa Jal, fa'ammal ladhina swaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum. Nah, di sini asalnya fayuqalu lahum akafartum ba'da imanikum. Ada ucapan yang disertakan dengan fa' yang dibuang tadi. Ini kebanyakan. Kalau seperti itu kebanyakan dibuang. Adapun yang jarang pembuangan fa, jika tidak ada ucapan yang disertakan, ini jarang dibuang. Seperti dalam sabda Nabi SAW, amma ba'du ma balu rijalin yastarituna surutan laisat fi kitabillah. Riwayat Imam Bukhari. Asalnya amma ba'du fa ma balu rijalin. Kebanyakan ada fa-nya harusnya, tapi dalam Sahih Bukhari disebutkan tanpa fa, ma balu. Ini jarang. Karena tidak ada ucapan yang disertakan dengan fa yang dibuang tadi. Kalau ada ucapan yang disertakan, dengan fa yang dibuang, maka ini kebanyakan fa-nya juga dibuang. Seperti dalam ayat tadi. Baik, al-mas'alah itu al-falifah. Laula walauma arba'atu anwa'in. Jadi laula dan lauma ada empat macam. Jadi laula sama lauma itu beda lafaz tapi memiliki makna dan hukum yang sama, ya. Ini ada empat macam. Al-awwal harfu imtina'in liwujudin. Harfu imtina'in liwujudin. Wal makna ayyadulla alam tina'i syai'in liwujudi ghairihi. Wa yadkhulu ala al-jumlati al-ismiyati wal-fi'liyati. ويدخلوا الجملتين قد ويدخلوا على الجملتين اسمياتين ففعلياتين. Nah, nahu laulal ilmu lasadal jahlu. Baik. Yang pertama disebut huruf imtina' liwujud. Maksudnya ialah menunjukkan sesuatu itu tidak akan terjadi jika nah jawabnya naam ada yang lain liwujudi ghoir. Itu sesuatu itu tidak terjadi karena adanya yang lain, begitu ya. Nah, laula atau lauma yang termasuk huruf ini bisa masuk pada dua jumlah sekaligus. Yang pertama jumlah ismiyah, kemudian setelahnya jumlah fi'liyah. Maksudnya jumlah pertama berupa jumlah ismiyah, jumlah kedua yang merupakan jawabnya adalah jumlah fi'liyah. Contoh laulal ilmu lasadal jahlu. Kalau bukan karena keberadaan ilmu, niscaya kebodohan yang akan memimpin. Namanya imtina' syai' liwujudi ghairi. Maksudnya kebodohan itu tidak akan memimpin imtina usyaik li wujudi ghairi laulal ilmu lasadal jahlu. Ini tidak adanya ilmu maka akan ada yang lain yang tampil, begitu maksudnya ya. Karena tidak adanya ilmu maka yang lain yang akan tampil itu. Seandainya tidak ada ilmu maka kebodohannya akan menang. Karena tidak adanya sesuatu maka yang lain yang akan tampil. Istilahnya gitu. Harfum tina' li wujud. Al makna ayatul alam tina isyai li wujudi ghair. Al ilmu di situ jumlah ismiyah. Al ilmu laulal ilmu mawjud, ya kan? Lasa dal jahlu itu jumlah fi'liyah. Kenya laula yang termasuk harfu imtina li wujud masuk pada dua jumlah sekaligus, ismiyah dan fi'liyah. Nah, Afani antakuna litahbibi wal arabi. Wadhalika idza talatha jumlatun fi'liyatun fi'luha mudhari. Au ma fi ta'wilihi. Fal awwal nahwu qawlihi ta'ala laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun. Laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun. An-Naml ayat 46. Wasani nahu qawlihi ta'ala laula akhartani. Al-Munafiqun ayat 10. Yang kedua, laula atau lauma ini disebut huruf tahdzib wal arad. Jika sesudahnya berupa jumlah fi'liyah yang fi'ilnya mudhari atau yang ditakwil dengan fi'il mudhari, itu yang berupa fi'il madhi tapi dimaknai fi'il mudhari. Contoh yang pertama ialah firman Allah Ta'ala surah An-Naml ayat 46, laula tastaghfirunallah la'alakum turhamun. Apakah sebaiknya kalian memohon ampun kepada Allah agar kalian dirahmati. Setelah laula tastaghfirun fi'il mudhari, atau yang semakna dengan fi'il mudhari, yakni ditakwil dengan fi'il mudhari, fi'ilnya madhi tapi maknanya mudhari. Contoh laula akhartani, mengapa engkau tidak memberi aku tangguh. Akhartani sama dengan tu'akhirani. Al-Munafiqun ayat 10. Atsalis antakuna litaubih wa tandim. Wadzalika idza ata ba'daha fi'lun madhin. Nahu laula ihtaramta muallimaka, laula ihtaramta muallimaka, wa minhu qawluhu ta'ala falawla in kuntum ghayra madinin. Waqi'ah walaula in kuntum ghayra madinin. Al-Waqi'ah ayat 86. Au ba'daha fi'lun madhin mahdhufun. Fassarahu ma ba'dahu. Nahu laula al-fa'iza qaranta. Ay laula qaranta al-fa'iza qaranta. Nah, yang ketiga disebut dengan huruf taubih watandim untuk mencela, ya. Hal itu jika setelahnya berupa fi'il madhi. Nah, cirinya itu. Contoh, laula ihtaramta muallimak. Kenapa kamu tidak menghormati ustadmu? Nanti taubih andim, ya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, falaula in kuntum ghayra madinin. Itu ulitan ditaubih. Atau sesudahnya berupa fi'il madhi yang dibuang. Yang ditafsirkan dengan fi'il yang ada sesudahnya. Contoh, laulal fa'iza karamta. Itu asalnya laula karamta al-fa'iza karamta. Kenapa kamu enggak memuliakan orang yang menang itu? atau yang beruntung itu. Arabi antakuna lil istifham, nahwu qawlihi ta'ala rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa. Al-Munafiqun ayat 10. Qalahu al-Harwi. Qalahu al-Harwi. والصحيح أنه للعرب Nah, yang keempat laula atau lauma dianggap sebagai huruf istifham. Maknanya istifham. Seperti contoh firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Munafikun ayat 10. Rabbi ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib. Apakah engkau tidak memberi aku tunda sampai waktu yang dekat, fasodako, agar aku bisa sodako. Ini pendapat Al-Harwi. Laula akhartani itu maknanya istifham. Pendapat Al-Harwi yang sahih, yang betul, laula akhartani maknanya ialah lil Arab. Mengapa engkau tidak memberi aku waktu itu tunda, seperti poin yang kedua tadi, ya. Nah, contohnya kan laula akhartan, ya. Nah. Oke. Nah, contoh-contoh. Laula tadi bisa digunakan untuk apa ini? Lauma. Karena laula sama lauma itu beda lafaz tapi sama makna dan fungsinya. Wallahu ta'ala bis-shawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.